Mitra Bisnis Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Timur meminta kepada Pemprov Jatim agar tidak memberikan sistem pengupahan buruh secara sektoral guna meningkatkan daya saing menghadapi pemberlakuan Asian Economic Community mulai 2015. Pasalnya banyak masalah ketenaga kerjaan di provinsi tersebut yang membutuhkan penertiban melalui keterlibatan pemerintah daerah maupun aparat keamanan. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Sebenarnya undang-undang kita atau peraturan kita ini kan kadang-kadang di mana mereka yang sektoral, kebetulan sektornya sedang baik itu supaya dinaikkan gajinya daripada upah minimum itu naik lagi 5% atau bisa 10% atau sekurang-kurangnya 5%. Nah itu untuk apa? Di mana sektor itu tiap-tiap tahun kan berubah-ubah dia. Sebentar sektor ini baik, sebentar sektor itu baik, sebentar ini kan bikin gila semua dan bikin iri hati juga sektor-sektor lain yang sebenarnya tidak naik kan akhirnya. Nah, ini untuk apa? Bikin tambah berkelahi semuanya dan satu sama lain juga buruhnya iri hati, akhirnya buruhnya demo terus. Yang sektornya nggak dapat naik, marah-marah. Ini sebenarnya kebijakan yang nggak benar. Sedangkan itu upah minimum itu sebenarnya safety net aja. Nggak ada urusan dengan sektor-sektor. Tapi yang merusak ini kan Yakob Noah itu dulu. Yang membuat ini semua karena kebodohannya itu jadi kita berkelahi semua sekarang. Ini kan undang-undang yang dibikin oleh dia yang merugikan buruh nggak suka, kita juga nggak suka. Akhirnya kita berkelahi nggak perlu-perlu. Sedangkan negara kita nggak kita bangun gitu loh. Ini kan nggak pernah ada. Jawa Timur itu juga nggak pernah ada. Sekarang ini kan semua karena dimungkinkan ya semua berusaha kan. Kalau perlu demo-demo supaya apapun usahanya bisa berhasil gitu loh. Untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Itu satu coba. Sedangkan itu besok semua minta naik lagi yang lebih tinggi lagi daripada yang sekarang. Ini begini terus sehingga akhirnya investasi pengusaha itu sudah nggak mau lagi investasi di Indonesia ini lama-lama karena ketidakpastian itu. Dan bungunya juga kadang-kadang menurut saya nggak melihat jangka panjang, nggak melihat teman-teman yang belum bekerja, yang masih 41 juta, orang masih setengah menganggur dan menganggur, itu dia nggak perhatikan. Yang dia perhatikan diri dia sendiri. Dan yang bergerak itu lebih banyak juga bukan pekerja-pekerja yang betul yang bekerja di perusahaan-perusahaan kita. Itu yang bikin kita pusing. Tapi ini yang terlalu banyak didengar pemerintah juga. Sekarang apa yang terjadi? Ya kan, orang Pak Jokowi mau menyelamatkan aja industri yang akan mau tutup, mau lari, mau pergi itu aja, naik 20% aja. Sekarang mereka tuntut Jokowi begini-begitu kan. Kemana sih jalan pikiran mereka itu? Saya tidak mengerti kalau pikiran rasional, bipartit, dan betul-betul memikirkan buruh secara keseluruhan. Kan itu nggak ada perlunya ya. Perlu mereka cuma terima kan. Jangan nuntut ini, nuntut itu lagi. Saya tidak mengerti lagi jalan pikirannya daripada pimpinan serikat buruh kita. Dan tentu mungkin kepentingan politik lebih dulu daripada kepentingan bipartitnya atau hubungan industrialnya. Ayo tanya dia lah. Jangan tanya saya. Saya nggak ngerti lagi sekarang ini. Nah, jika demikian, kemungkinan besar forum tripartit kembali akan mandul dong Pak. Susahnya begini ya, buruh yang mewakili di tripartit itu, yang 15 orang itu tidak diakui oleh buruh-buruh yang di luar tripartit itu. Nah, jadi yang di dalam putuskan sama-sama kita putuskan A, di luar maunya B, itu yang ribut-ribut yang bikin demo terus. Jadi bukan yang di dalam. Nah, karena di dalam tidak, mereka merasa tidak berhak mewakili mereka, dan ini maka itu saya usulkan supaya inventarisasi serikat-serikat buruh itu. Supaya betul-betul kita tahu siapa yang punya anggota banyak itu dan di mana dia bekerja, sehingga kita tahu dia bekerja atau tidak bekerja. Jika kita kan harus bedakan buruh yang tidak bekerja sama buruh yang bekerja di pusat-pusat. Yang kita harus bantu dan harus bicara itu kan dengan buruh yang bekerja di pusat-pusat itu. Bukan orang yang luar, yang ganggu daripada pekerja-pekerja di dalam pusat itu kan. Iya, pemerintah sendiri karena takut di demo-demo karena mau populis, ikut-ikut, sekarang dia sendiri terjebak. Kita pengusaha tunggu wait and see aja, nggak mau investasi dulu aja. Ya, kalaupun investasi, pergilah di capital intensive. Jangan pakai buruh banyak-banyak. Atau masuk aja di capital market kan, nggak pusing. Demikian Sofyan Wanandi, saya Mary Agustin.